cinta tak cukup. Cukup untukmu bertahan dan ku tak mendendam dendam dendam. Tak seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu. Karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan. Berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang? Kalau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Agarkah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi? Cinta tak cukup, cukup untukmu bertahan. Dan ku tak mendendam, dendam, dendam darimu. Tak seharusnya kau berpaling dariku saat ku harus jauh dari dirimu. Karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan. Berbagi cinta selain diriku. Oh, oh. Mungkinkah kembali rasa yang telah hilang? Kalau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan